إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di masjid ini dalam rangka kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka kita mempersiapkan di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang saya muliakan, Allah menyatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Dialah Allah yang maha suci, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang telah menciptakan adanya kehidupan dan kematian. Sekelompok orang dihidupkan, sebagian yang lain dimatikan. Hari ini lahir sejumlah orang, sejumlah manusia. Pada hari ini pula Allah cabut dari muka bumi ini. Apa tujuannya? Allah nyatakan ayyabluwakum, agar Allah Subhanahu wa taala memberi ujian, memberi imtihan dan bala ujian kepada umat manusia ini. Yang hikmah atau tujuan daripada ujian itu adalah ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Para hadirin yang saya muliakan, inilah ujian hidup yang harus kita tempuh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula di dalam ayatnya, Alif Lam Mim, ahasibannas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja menyatakan kami beriman, menyatakan begitu saja kami beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian selesai urusannya? Kemudian mereka dibiarkan tanpa adanya fitnah. Al-fitnah dalam bahasa dipakai oleh Al-Arab, dalam bahasa mereka keseharian dinyatakan fatana fulanun al-zahaba wal-fidda, yakni apabila idza ahraqahu bin-nar, memisahkan emas atau perak dari segala bentuk yang mengotorinya, dari bahan-bahan tambang lainnya, dengan cara dibakar sehingga terpisah mana emas yang murni, mana yang tembaga dan yang lainnya. Ini asal kata kalimat fatana. Sehingga yang dimaksud dalam ayat ini, dalam ayat yang kita dengarkan terakhir, apa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, sementara mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka yang menyatakan bahwa dirinya beriman telah diuji, telah kami beri ujian, fitnah demi fitnah. Fitnah yang berkaitan dengan syahwat ataupun fitnah yang berkaitan dengan syubhat. diuji oleh Allah. Apa fungsinya? Kata Allah, agar benar-benar terpisahkan mana yang sadaku, yang jujur dalam keimanannya, benar, murni keimanannya, dan mana yang hanya sekedar ucapan, mana yang keimanannya itu belum jujur. Ini kehidupan. Para hadirin yang saya muliakan, Allah memberikan ujian kepada kita bermacam-macam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dalam bentuk yang kadang-kadang kita enggak menyangka bahwa itu adalah ujian. Bahkan keberadaan kita masing-masing, satu dengan lainnya, seorang ayah dengan anak, seorang dengan tetangganya, dan seterusnya, sebagai bentuk ujian. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, dan telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian yang lainnya sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk fitnah. Apakah kalian mau bersabar? Bersabar di atas al-haq ketika dia menghadapi saudaranya, bersabar dan istiqamah di atas al-haq yang diridhai oleh Allah ketika dia berurusan dengan tetangganya. Seorang ustaz menjadi fitnah bagi muridnya, ujian. Seorang murid ujian bagi ustadznya. Seorang dai menghadapi lingkungannya sebagai ujian. Seorang mukmin diberi ujian dengan adanya orang kafir. Seorang ahli sunnah diberi ujian oleh Allah dengan adanya ahli bid'ah, dan seterusnya. Atas birun, maukah kalian sabar? Yang ahli sunnah dituntut untuk sabar berdakwah. Seorang dai, seorang ustadz dituntut untuk dia bersabar di dalam menghadapi umat ini. Umat pun diharapkan, diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, dan seterusnya, ujian demi ujian. Atas birun, maukah kalian bersabar? Ini para hadirin sebenarnya tujuan daripada hidup, yang semuanya nanti kita akan ketemu Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditanya itu semua. Pembahasan tentang masalah ini sangat panjang sekali, tetapi sekedar mengingatkan saja bahwa inilah keadaan yang sedang kita hadapi. Namun topik pembicaraan kita pada malam hari ini adalah kita ingin membahas suatu permasalahan yang diharapkan di balik itu ada semacam cahaya jalan keluar, nur makhraj, cahaya yang menerangi umat ini untuk keluar dari kegelapan, dari kegelapan yang sedang menimpa umat ini. Kita merasakan, para hadirin, umat Islam pada hari-hari ini penuh dengan ketidakjelasan. Umat Islam sekarang penuh dengan kemerosotan. Kemerosotan hampir di semua bidang. Kita mau lihat kaum muslimin di bidang akhlak, luar biasa merosotnya. Muda dan mudi, tua dan muda, benar-benar sudah meninggalkan al-akhlaq al-islamiyah, meninggalkan moral Islam yang dibimbingkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat ini terlalu banyak waktu yang dibutuhkan untuk merinci satu persatu kemerosotan moral ini tadi. Umat Islam lebih cenderung dan lebih bangga ketika dia berakhlak dengan akhlak kufar. Umat Islam merasa kecil hati dan minder ketika dia mau menampilkan bahwa dirinya muslim, bahwa dirinya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minder. Ini suatu kemerosotan moral yang luar biasa. Ketika kita mau berbicara tentang muamalah, hubungan jual beli, hubungan bertetangga, kita melihat juga kemerosotan yang luar biasa. Ketika banyak dalam urusan jual beli umat Islam telah diliputi dengan perkara yang tidak diridhai oleh Allah, yang sehingga menjauhkan mereka dari barakah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka dengan itu seolah-olah menantang murka Allah Subhanahu wa taala untuk datang dalam hal muamalah. Terlalu banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk kita merinci permasalahan ini satu persatu. Kita menengok sekarang kepada bidang yang lainnya. Di bidang ibadah, kita melihat kemerosotan yang luar biasa. Ketika masjid-masjid Allah rumah-rumah Allah, tempat kita sujud dan rukuk, bertawaduk, merendahkan diri kepada Rabbul Alamin, kosong dari umat Islam. Kita hanya mendapatkan pada waktu sholat masjid, pada waktu sholat maghrib di masjid, adalah waktu sholat yang terbanyak, itu pun sedikit. Kalau kita lihat sekarang, di suatu masjid yang berada di salah satu RT atau RW, yang di sana tidak kurang mungkin dari 200 kakak dalam satu RW, subhanallah, hanya didapatin mungkin 20 orang. Itu sudah Masya Allah. Begitu menginjak waktu isya semakin berkurang, waktu subuh lebih lagi berkurang. Kira-kira kemana yang lainnya? Kemana kira-kira? Padahal yang memanggil ini adalah Rabbul Alamin. Yang memanggil ini adalah Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Ar-Razzaq yang siang dan malam tidak henti-hentinya memberikan kepada kita rizki. Mulai dari rizki yang sifatnya batin dalam bentuk keimanan dan ketakwaan. Dilahirkan kita sebagai muslim dari orang tua yang muslim. Bernafas kita dalam keadaan kita muslim, nikmat yang luar biasa. Betapa kita akan merasakan nikmat ini besarnya apabila kita menengok ada orang lain yang tidak diberi oleh Allah nikmat Islam. Kita melihat nikmat Allah yang luar biasa. Jangan, dan kita tidak cukup waktu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Sedang memanggil sekarang Allah Rabbul Alamin. Dipanggil oleh Allah untuk sujud dan rukuk, berterima kasih, bertawaduk kepada Allah, merendahkan diri kepada Rabbul Alamin. Dipanggil hayya ala salat, hayya ala falah. Tapi sayang, panggilan Rabbul Alamin tidak diabaikan, tidak diindahkan, tidak dihiraukan oleh kaum muslimin atau mayoritas umat ini. Padahal kalau kita melihat umat manusia, seorang pegawai ketika dia dipanggil oleh tuannya, ketika dipanggil dia oleh atasannya, atau dibuat suatu aturan ya, bahwa dia harus jam 7 pagi tepat hadir di kantor. Barang siapa yang hadir pada waktu jam 7 tepat pagi hari, setiap hari, dia akan mendapatkan kredit poin dari atasannya. Ketika ada pengumuman bahwa dalam minggu ini diminta kepada seluruh pegawai untuk hadir lebih pagi lagi jam 6 karena pekerjaan pabrik sekarang meningkat pada bulan-bulan ini, siap dia jam 5 subuh bangun, mandi dengan rapi, bangun dan berangkat ke tempat kerjanya. Padahal urusannya sebulan 500 ribu, urusan 600 ribu, 1 juta. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang memanggil Rabbul Alamin, qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ini kita berbicara tentang ibadah. Kita mau lihat dalam bidang akidah, subhanallah, luar biasa kemerosotan yang dialami oleh umat Islam. Kira-kira bagaimana mengatasi? Bagaimana kira-kira kita keluar dari kesempitan dan kegelapan yang sedang dialami oleh umat ini? Bagaimana cara penyelesaiannya? Bagaimana jalan keluarnya? Sebenarnya enggak sulit. Sebenarnya sangat mudah sekali jika umat Islam mau bertadabbur, mau mengkaji dan merenungi permasalahan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan satu perkara yang baik bagi umat ini, yang baik bagi hamba-hambanya di dunia dan akhirat, kecuali telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah hudan linnas. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin, sebagai hudan, petunjuk bagi barang siapa tentunya yang mau berpegang dengannya. Para hadirin yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya menjanjikan untuk umat ini suatu jalan keluar, tawaran. Tawaran ini datangnya dari Rabbul Alamin. Tawaran ini datangnya dari Zat yang maha kuasa, ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin melihat dan mengkaji apa sih sebenarnya tawaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. yang kalau kita penuhi tawaran ini, kita akan mendapatkan keinginan kita dan keberhasilan yang kita harapkan. Allah menyatakan di Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Sehingga yang akan mendapatkan janji siapa? Yang beriman dan beramal saleh. Dua jenis atau jenis orang yang seperti ini yang mendapat janji dari Allah. Apa janjinya? Allah menyatakan, la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim anna ya'budunani la yushriku nabi. Ini janji yang Allah berikan kepada kita. Sekarang ini umat Islam kebingungan. Ketika umat Islam sudah dalam keadaan tidak punya wibawa lagi, Islam dan kaum muslimin sudah tidak lagi disegani oleh musuh-musuh Islam. Apa yang menyebabkan ini? Apa yang mengantarkan umat Islam ke arah yang seperti ini? Tentunya jawabannya akan kita ketahui ketika kita mengkaji kondisi yang kita alami ini. Para hadirin yang saya muliakan, sebagian orang atau kebanyakan umat Islam mengharapkan adanya khilafah Islamiyah. Menyeru masing-masing pihak menyatakan kita harus tegakkan daulah Islamiyah. Yang satu menjerit kita harus menerapkan syariat Islam di bumi Allah. Siapa yang tidak berharap adanya daulah Islamiyah di bumi Allah? Tidak ada seorang muslim pun, tidak ada seorang mukmin pun yang dia tidak berharap di hatinya lahirnya dan munculnya daulah Islamiyah bagi umat Islam. Enggak ada. Kalau ada seorang mukmin yang sama sekali tidak berharap, keimanannya dipertanyakan, keimanannya diragukan. Panggilan dan seruan kepada apa yang kita dengarkan baru ini, kita semua berharap. Tetapi jangan sampai harapan itu hanya sekedar harapan. Harapan itu harus ditempuh dari jalan yang memang bisa mengantarkan kepadanya. Harapan itu harus melalui jalan-jalan yang memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam sejarah Islam, dalam catatan yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan umat ini, bahwa umat yang terbaik dan yang telah sampai kepada puncak keberhasilannya, puncak kewibawaannya adalah generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang telah meninggalkan dunia ini dengan keberhasilan. Generasi yang telah sampai di negeri seberang sana dengan label al-faizi. Orang-orang yang berhasil, di tangan merekalah dan melalui tangan merekalah, dengan aunillah, dengan pertolongan Allah dan izin Allah, Islam sampai kepada puncak kejayaannya. Kita tentunya berharap untuk kita bisa sampai kepada apa yang telah ditempuh atau kepada apa yang telah dicapai oleh para sahabat Rasul. Tinggal maukah kita menempuh jalan yang mereka tempuh? Ini jawabannya. Ketika kita menyatakan ya kita mau, maka disitulah kita akan mendapatkan harapan kita. Ketika kita enggan, maka harapan itu akan pupus dan terus menjauhi kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam ayat tadi yang kita dengarkan terakhir, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Pasti kata Allah, aku akan berikan kepada mereka khilafah di muka bumi. Khilafah di bumi Allah ini. Kemudian Allah lanjutkan, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana telah diberikan kepada mereka al-khilafah kepada orang-orang yang sebelum mereka. Sebagaimana telah Allah berikan khilafah ini tadi kepada orang-orang yang sebelum mereka. Siapa yang telah diberi oleh Allah khilafah dengan sempurna di muka bumi ini dengan penuh kejayaan? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini janji Allah. Kemudian Allah nyatakan, "Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum." Dan pasti kata Allah, pasti aku akan kokohkan posisi agama mereka yang telah diridhoin untuk mereka. Islam ini yang telah Allah ridhoin untuk kita, akan Allah kokohkan posisinya. Ini janji dari Allah. Allah yang pertama, Rabbul Alamin, adalah zat yang memiliki sifat la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisihi janjinya. Ini yang pertama. Wa'adallah, telah berjanji Allah. Siapa Allah? La yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisih janjinya. Yang kedua, di sini Allah tekankan dan Allah tegaskan janjinya ini tadi dengan kalimat la yastakhlifanna, dengan adanya lam ya pada kalimat yastakhlifa. Asal katanya yastakhlifu, asal katanya yastakhlifu, tetapi karena digabungkan dan digandengkan dengan nun di akhir katanya yang dikenal dengan nun taukid, nun yang berfungsi untuk menegaskan suatu permasalahan, maka dia dibaca dengan fathah yastakhlifan. Asalnya yastakhlifu. Nah, yang mana kalimat ini didahului dengan adanya lam. Lam ini berfungsi sebagai penegasan pula, sebagai penegasan janji la yastakhlifanna. Sehingga dalam ayat ini ada sekian penegasan. Pertama, yang berjanji Allah, bukan orang terkaya di muka bumi, bukan manusia terkuat atau negara terkuat di muka bumi, yang berjanji Allah Rabbul Alamin alladhi ala kulli syai'in qadir, yang atas segala sesuatu sangat mampu Allah. Kemudian dipertegas dengan adanya sekian penegasan dalam ayat ini, sehingga memang janji ini benar-benar enggak main-main, bahwa Allah akan memberikan khilafah dan Allah akan kokohkan posisi Islam, berwibawa, disegani, tidak semua orang berbicara. Sekarang ini semua orang berbicara tentang Islam, semua orang berani mengucapkan perkataannya tentang Islam, walaupun dia tidak memiliki dasar ilmu. Ketika mau berbicara tentang ilmu kedokteran, enggak berani seseorang. Kenapa? Karena dia tidak punya dasar ilmu yang melandasi perkataannya dia. Seorang dokter pun enggak akan berani berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan kelistrikan, karena dia tidak punya dasar ilmu di bidang itu. Berbahaya sekali ketika seorang dokter berbicara tentang listrik, bisa membuat musibah. Atau seorang ahli listrik mau berbicara tentang ilmu kedokteran, bisa mendatangkan musibah, yang sakit tambah sakit. Gak berani, masing-masing di bidangnya, pada disiplin ilmunya. Tetapi untuk Islam, semua orang mau berbicara. Ayat Al-Quran dibolak-balik ya, seenaknya, disesuaikan dengan akalnya, disesuaikan dengan rohyunya, disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan dengan tradisi, disesuaikan dengan kebiasaan, dan seterusnya. Semua orang berani berbicara. Apa yang menyebabkan ini? Islam tidak memiliki wibawanya sebagaimana dahulu di zaman para sahabat. Ini yang akan kita bahas para hadirin. Kemudian Allah melanjutkan, dan pasti kata Allah, aku akan gantikan keadaan mereka yang penuh dengan kecemasan, keadaan mereka yang penuh dengan rasa takut. Sekarang ini kita alami, kita cemas terhadap diri kita, cemas terhadap keluarga kita, cemas terhadap anak-anak kita, pendidikannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, cemas terhadap jiwa mereka, gak menentu. Cemas di bidang ekonomi, dalam keadaan terus umat ini dihadapkan dengan kebimbangan dan ketidaktenangan. Allah menyatakan, aku akan ganti itu semua dengan perasaan tenang, tenteram, sejahtera. Gak ada lagi perasaan takut. Dalam keadaan mereka semua beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak sama sekali mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Para hadirin yang saya muliakan, tetapi Allah SWT meletakkan dua syarat penting agar terwujud apa yang Allah janjikan, agar terrealisasi apa yang Allah janjikan untuk umat ini. Apa dua syarat tersebut? Allah menyatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Alhamdulillah, syarat pertama sudah terpenuhi. Bukankah kita beriman? Umat Islam ini beriman. Coba kita tanyakan, kamu beriman gak kepada Allah? Oh iya, saya beriman kepada Allah. Kita ambil siapa saja di jalan dari kalangan muslimin, kamu beriman gak kepada Rasulullah? Oh iya, beriman kepada Rasulullah. Kalau ada satu orang yang berani mencaci Rasul, bisa disembelih oleh dia. Nah, ya, betul. Nah, coba ada yang berani mencaci Rasulullah SAW. Kita ambil satu orang di tengah jalan, berarti syarat pertama sudah terpenuhi dong. Nah, para hadirin yang saya muliakan, kira-kira apa sih sebenarnya kok masih tercegah janji Allah itu? Apakah memang iman yang seperti ini yang dimaui oleh Allah? Ternyata ketika kita panggil salah satu di antara umat Islam, jangankan orang-orang yang tidak berpendidikan, bahkan yang berpendidikan sekalipun, yang pernah mengecam pendidikan din sekalipun, ketika ditanya, apa sih makna iman kepada Allah? Ketika dia ditanya, kamu beriman gak kepada Allah? Loh, ada apa kamu tanya seperti itu? Tersinggung dia. Kamu kira saya ini kafir apa? Loh enggak, saya cuma tanya, kamu beriman? Iya dong, saya beriman. Nah, oh, kalau boleh saya tanya, apa sih maknanya iman kepada Allah? Dengan serta-merta dia akan menjawab, beriman kepada Allah ya artinya beriman bahwa Allah itu ada. Mungkin jawaban ini yang akan kita dengar dari rata-rata umat Islam. Apa artinya beriman kepada Allah? Ya beriman bahwa Allah itu ada. Subhanallah. Dan ini kita dapatkan di sekolah-sekolah ketika kita masih belajar pelajaran agama. Rukun Islam ada iman, ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya, murid-muridku adalah beriman, kata sang guru, bahwa Allah itu berada, bahwa Allah itu ada, wujud. Subhanallah. Lah kalau seandainya memang benar ini arti iman yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah jadikan sebagai syarat untuk terrealisasinya janji Allah yang sangat besar tadi yang kita dengarkan, inilah definisi iman yang dimaui oleh Allah, niscaya iblis seorang yang mukmin. Iblis seorang yang mukmin. Loh kok bisa? Ya, karena iblis bukan hanya beriman bahwa Allah itu ada, tetapi iblis meyakini bahwa Allah sebagai Rabb-nya, sebagai penciptanya, dan bahkan iblis bersumpah dengan menyebut nama Allah dan sifat Allah. Iblis menyatakan, fabi'izzatika, dan dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua anak Adam itu. Bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fabi'izzatika. Ini sumpahnya iblis. Iblis tidak pernah bersumpah dengan wan nabi. Ya, enggak pernah. Demi nabi. wala apalagi dari berbagai macam jenis sumpah. Tetapi bersumpah dengan nama Rabb. Ini iblis. Kemudian dia menyatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Rabbku, tundalah kematianku sampai hari kebangkitan nanti. Iblis tahu bahwa yang mampu untuk menunda kematiannya hanya Allah. Makanya iblis enggak pernah minta kepada pohon, enggak pernah minta kepada keris, enggak pernah minta kepada akik, enggak pernah minta kepada jin atau kepada yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah, enggak pernah minta dari Jibril dan malaikat, karena dia tahu bahwa yang mampu untuk menunda kematiannya hanya Allah. Berarti dengan definisi iman yang tadi, bahwa arti daripada iman kepada Allah itu artinya Allah itu ada, iblis mukmin. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasara pun mukmin dengan definisi tadi. Karena Yahudi juga beriman kepada Allah, Nasara beriman kepada Allah. Kaum musyrikin Arab pun tergolong sebagai mukminin. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya dari kalangan musyrikin yang diwajibkan oleh Allah kepada nabinya dan para sahabat untuk memerangi mereka. Allah nyatakan bahwa darah mereka halal, wajib untuk diperangin. Allah nyatakan faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Allah menyatakan dalam ayat lainnya waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan kepada kaum mukminin, Rasulullah dan para sahabatnya untuk memerangi musyrikin Makkah. Apa sih yang menyebabkan seperti itu? Apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Sebagian umat ini ketika ditanya, apa itu makna iman kepada Allah? Ya, ini agak baik, agak mending. Kalau yang tadi menyatakan iman kepada Allah maknanya adalah bahwa Allah itu ada, sekarang naik peringkatnya dikit. Apa? Beriman kepada Allah definisinya adalah yakin bahwa Allah sebagai pencipta, pemilik alam semesta ini. Subhanallah. Kalau seandainya ini arti dan makna daripada iman kepada Allah, sudah selesailah Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka dinyatakan sebagai mukminin. Tidak akan terjadi perang Uhud.